Anda yang pernah punya pengalaman mungkin dengan yang namanya hipnosis, hipnotis, saya nggak tahu pengertian Anda sendiri seperti apa. Nah, boleh share bersama kita di sini di 0816-924-924 atau telepon juga boleh ya. Nanti untuk telepon mungkin dibatasi deh. Kita ke telepon dulu nih, Mbak Widya, terima kasih sebelum menjawab ya. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore. Iya. Iya, saya mau memberikan komentar. Ya, karena itu saya salut dengan Mbak Widya karena dia mengatakan bahwa seorang hipnoterapi itu tidak boleh klaim bahwa dia kalau pasiennya berhasil keberhasilan dia. Ini ungkapan yang sangat jujur dan benar. Karena di sesi yang lain itu banyak hipnoterapi yang iklan di radio itu kebalikannya. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau yang disebut filter itu ternyata terbentuk salah, sehingga kalau kita masukkan yang benar dia menolak, itu peranan hipnoterapi di mana? Terima kasih. Oke, baik, Pak Agus, terima kasih ya. Kita ke Pak Hadi dulu. Pak Hadi, selamat sore. Ya, sore Mbak Dona. Silakan dengan Mbak Widya sama Bang Kavi. Mengenai hipnoterapi, hipnotis ya. Itu saya paling gak percaya dengan ilmu ini. Ada seminar mengenai hipnoterapi. Ya. Ikut Mbak. Terus ditanya, siapa yang mau dihipnotis? Nomor satu saya angkat tangan. Tapi sebelumnya itu di hotel, kan ada ruangan itu. Itu dipanggil office boy. Satu orang, semua ruangan ditutup, dihipnotis. Memang betul sih, setelah dihipnotis dia gak bisa keluar ruangan itu. Muter-muter aja dari pintunya gak ada. Padahal pintunya ada dua atau tiga ya. Kemudian siapa lagi kan dia nanya yang dihipnotis. Kemudian saya tangkap tangan, saya dihipnotis. Disuruh tidur. Dia ya bicara pengaruh yang pengaruh gitu kan. Tapi pada dasarnya saya gak terpengaruh. Tapi saya pura-pura tidur. Pura supaya dia seneng aja, supaya gak tersinggung. Kemudian dia nyuruh gitu lah. Saya diem aja, orang gak terpengaruh sama sekali, berkali-kali. Kemudian ada yang lain di hipnotis, ada juga yang bisa. Kemudian dia bicara. Oke. Pada prinsipnya kalau menurut saya Mbak, orang itu bisa hipnotis atau tidak, tergantung orang itu. Ya. Orangnya sering bengong, mungkin sering nonton sinetron, melankoli, kan, emosional. Oke, lebih singkat dong Pak, waktunya singkat nih. Mungkin intinya kalau kita gak mau dihipnotis, gak bakal pertama, bisa ya. Iya, yang pertama kalau kita ketemu orang itu jangan terpengaruh dengan gaya dia. Jadi kita harus benar-benar logika gitu. Kita kita pikiran kita blank ya. Jadi maka harus memang harus banyak-banyak baca buku ya. Baik, terima kasih Pak Adi, selamat sore. Aduh, ini untuk telepon kita tutup dulu ya. Ini PR-nya banyak nih Mbak Widya. Tadi Pak Santoso ya. Tapi mungkin mirip-mirip sama Pak Hadi juga. Katanya yang bisa kena hipnotis tuh orang yang sukanya bengong atau banyak pikiran gitu. Jadi tadi kalau Pak Agus, filternya gimana nih peranan terapis? Kalau nanti yang dimasukin ternyata tetap aja mental ketolak terus gitu. Ya, saya jawab yang terakhir dulu ya. Sebetulnya ada dua jenis orang ya. Itu yang emosional dan orang yang analitik ya. Orang yang analitik memang cenderung agak sulit. Bukan gak bisa, tetapi lebih sulit. Jadi kalau orang analitik dibilang tadi yang Pak Badi bilang tidur, kan orang bisa bilang kenapa gua mesti tidur. Itu analitik. Jadi makanya yang namanya hipnosis panggung itu ada teknik untuk mencari orang yang sugestif. Nah, orang-orang yang sugestif inilah yang dikerjain dalam tanda petik ya, untuk dijadikan contoh bagaimana orang bisa di dalam tanda petik diperintah ya. Itu itu panggung, sama sekali panggung ya. Namanya pertunjukan. Jadi kalau makanya biasanya yang namanya pertunjukan itu di set sudah dipersiapkan orang-orang yang ditemukan yang sugestif seperti apa. Ya, nggak berani main langsung gitu ya. Pak Hadi coba langsung pasti dia ya tadi itu belas kasihan juga. atau gagal gitu ya. Karena memang itu harus orang yang sugestif untuk di panggung. Tapi kalau di klinik bagaimana? Ya, di klinik kan kita nggak bisa milih klien Mbak. Yeah. Dan saya nggak menyebut itu pasien ya, itu wilayahnya dokter itu klien. Kami nggak bisa memilih klien, apakah klien itu analitik atau klien itu sugestif. Semua orang kan boleh datang. Dan kalau ada pertanyaan ada nggak orang yang nggak mempan dihipnosis ya, bukan dihipnotis ya? Nggak ada, semua bisa. Nah kalau kemudian ada orang yang pernah ke terapis lain dan ternyata itu tidak bisa, hipnosisnya nggak jalan, itu sebetulnya persoalan kemampuan teknik, kemampuan penguasaan teknik dari terapis. Mungkin seperti gini deh, ada orang yang sekolah di tempat abal-abal, ada yang orang sekolah di perguruan tinggi beneran. Ya. Nah itu kan tentu apa yang diajarkan, bagaimana penyerapannya juga berbeda-beda. Gitu ya. Ada orang yang iseng-iseng, ada orang yang serius, ada orang yang baca buku, ada orang yang enggak gitu. Jadi sehingga itu sebetulnya bukan karena orangnya enggak bisa dihipnosis, tetapi memang mungkin satu tekniknya enggak nyampe, penguasaan ilmunya pada terapisnya, atau yang kedua, yang bersangkutan memang tidak mau. Jadi memang harus, ya harus ada itu. Ada mbak yang boleh yang, harus dengan kepasrahan, keikhlasan ya Bu? Betul, pasrah ikhlas, karena kita kan gak ada pijet-pijet, gak ada tenggelam-tenggelamin ke air, gak ada suntik-suntik, gak ada obat. Benar-benar hanya omong-omong. Oke, baik-baik, nanti kita sambung lagi ya. Bang Afi, ada pengalaman juga gak? Pernah ketemu terapis? Saya Widya. Oh, gitu ya. Banyak dia saya suruh praktek di tempat. Senang ya punya klien yang cepat menanggap dengan apa yang dikerjakan gitu ya, Mbak Widya. Kayak Bang Kavi kan kayaknya langsung susutnya juga banyak gitu. Bang Kavi lagi diet loh. Dia berhasil dan saya tidak. Soalnya Bang Kavi orangnya iseng-iseng, saya orangnya serius. Bang Afi orangnya suka baca buku, saya nggak suka baca buku Bu, memang parah. Oke, saya